الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة في الله سبلمنا كتاب telah membahas tafsir dari surah Al-Ghasyiyah. Maka pada malam hari ini kita masuki surah yang berikutnya, yaitu suratul A'la, dan disebut juga suratu Sabbih. Disebut suratul A'la dan disebut pula suratu Sabbih, disebabkan karena pada awal ayat yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala adalah lafaz subbihisma rabbikal a'la. Dan surah ini terdiri dari 19 ayat. Dan surah ini adalah merupakan surah Makkiyah menurut pendapat jumhur dari kalangan para ulama. Ada sebagian pendapat yang diriwayatkan dari Ad-Dhahhak. Ad-Dhahhak mengatakan bahwa surah ini Madaniyah. Namun yang zahir wallahu ta'ala alam bahwa surah ini adalah merupakan suratun Makkiyah sebagaimana yang dijelaskan oleh jumhur dari para ulama. Dan secara umum kandungan yang terdapat di dalam surah ini, Allah subhanahu wa ta'ala menyucikan dirinya dan memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala sifat-sifatnya. Dan juga termasuk di antara kandungan yang terdapat di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam suratul A'la ini adalah untuk mengingatkan kepada hamba-hambanya akan kehidupan hari akhirah. Bahwa kehidupan hari akhirat adalah merupakan kehidupan yang pasti. Kehidupan yang pasti akan didatangi oleh seluruh makhluk. Dan kehidupan akhirat adalah merupakan inti dari kehidupan yang sebenarnya. Dan mengingatkan kepada hamba-hamba, terkhusus mereka yang terlena dengan kehidupan dunia, bahwa kehidupan akhirat itu jauh lebih berarti, jauh lebih bermanfaat dari kehidupan dunia. Apabila seseorang tidak memanfaatkan untuk mempersiapkan menghadapi kehidupan akhirah, maka sungguh dia telah merugi dengan kerugian yang besar. Oleh karenanya dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla berfirman, bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Kalian terlalu lebih mengutamakan kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak keadaan beliau terkadang membaca surah ini karena surah ini termasuk di antara surah-surah yang pendek yang memiliki makna yang sangat agung sekali bagi seorang yang membacanya dan mentadaburinya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, awwalu man qadima alaina min ashabi nabi sallallahu alaihi wasallam Mus'ab ibn Umair wa ibn Ummi Maktum. Kata Al-Bara' bin Azib, orang yang pertama kali yang datang kepada kami dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini maksudnya dari kaum Quraisy, dari kaum muslimin muhajirin sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada seluruh kaum muslimin untuk berhijrah. Maka di antara para sahabat ada yang berdakwah ke Madinah mengajarkan kepada mereka agama Allah subhanahu wa ta'ala dan memimpin salat-salat mereka. Yang pertama kali yang datang ke Madinah ketika itu dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Mus'ab bin Umair. Demikian pula Ibnu Ummi Maktum. Thumma ja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faja'ala yuqri'anina al-Qur'an. Dan pada saat keduanya ini datang, maka keduanya lah yang membacakan kepada kami Al-Qur'anul Karim. Thumma ja'a Ammarun wa Bilalun wa Sa'dun. Kemudian setelah itu datang lagi utusan yang berikutnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ammar bin Yasir, Bilal bin Rabah, dan Sa'd bin Abi Waqqas. Kemudian setelah itu datang Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu bersama dengan 20 orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Bara bin Azib, yakni pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, "Fama ra'aitu ahla al-Madinati farihu bi syai'in farahahum bihi." Aku tidak pernah melihat penduduk Madinah lebih gembira dari saat itu. Lebih gembira dari gembiranya mereka ketika melihat kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Makkah, lalu kemudian tiba di Madinah. Hatta ra'aitul walaida wasibyana yaqulun, sehingga aku melihat ada anak-anak wanita dan anak-anak kecil mereka semuanya mengatakan, hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad jaa, inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tiba. Fama jaa hatta qara'tu, maka tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba sampai aku membaca subbihisma rabbikal a'la fi surin mithliha, pada surah-surah yang semisal dari surah subbihisma rabbikal a'la ini. Demikian pula diriwayatkan oleh Imam Ahmad Al-Bazzar dan Ibnu Mardawai dari Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yuhibbu hadhihi surah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sangat menyukai surah ini, yaitu surah subbihisma rabbikal a'la. Diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad, Al-Imam Muslim, Ahlus Sunan dari An-Nu'man ibn Bashir, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk di antara kebiasaan beliau, kana yaqra'u fil 'idaini wa fil jum'ah. Beliau biasa membaca pada dua salat Id, Idul Fitr dan Idul Adha, dan pada salatul Jum'ah pada rakaat pertama beliau membaca subbihisma rabbikal a'la, dan pada rakaat yang kedua beliau membaca hal ataka hadithul ghashiyah wa in wafaqa yawma jum'atin qara'ahuma jami'an. Dan apabila bertepatan dengan hari Jumat, ya apabila bertepatan dengan hari Jumat, maka beliau membaca kedua surah itu secara bersamaan, yakni subbihisma rabbikal a'la rakaat yang pertama dan hal ataka hadithul ghashiyah pada rakaat yang kedua. Dalam riwayat yang lain, warubbama ijtama'a fi yaumin wahid, dan terkadang berkumpul hari Id, hari raya dengan hari Jumat bersamaan dan bertepatan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada kedua salat tersebut dengan bacaan ini, subbihisma rabbikal a'la dan hal ataka hadithul ghashiyah. Diriwayatkan pula oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari Jabir bin Samurah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi adh-dhuhri bi subbihisma rabbikal a'la. Dari Jabir bin Samurah, riwayat Imam Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membaca pada salat zuhur dengan surah subbihisma rabbikal a'la. Diriwayatkan pula oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i, Ibnu Majah, Dharqutni, Al-Hakim, Al-Baihaqi dari hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yutir, merupakan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ketika mengerjakan salat witir, maka beliau membaca rakaat yang pertama subbihisma rabbikal a'la, rakaat yang kedua qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang ketiga qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. Ada sebagian tambahan dalam riwayat yang lain bahwa pada rakaat yang ketiga beliau membaca qul huwallahu ahad ditambah dengan al muawwidhatain, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Namun dalam riwayat tersebut berselisih para ulama disebabkan karena ada kelemahan dalam riwayatnya. Demikian pula dalam Sahihul Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal ketika Mu'adz terlalu memanjangkan salatnya dengan membaca bacaan yang panjang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Mu'adz, "Halla sallaita bisabbih isma rabbikal a'la wasyamsi wadhuhaha wal laili idza yaghsha?" Apakah tidak sebaiknya kalau kamu membaca sabbih isma rabbikal a'la atau surah wasyamsi wadhuhaha atau surah wal laili idza yaghsha? Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, beberapa keadaan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa beliau seringkali membaca surah sabbih isma rabbikal a'la. Nah, tayyib insyaallah ya ikhwan, pada pertemuan yang berikutnya baru kita memasuki tafsir dari ayat yang pertama dari surah ini. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.